Ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Kitabul Fitani wa Asratis Sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat, bab yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahum ihsan ila yawmiddin amma ba'd. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. الإمام النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang ke-16 ini dengan mengatakan bab al-fitnah min al-mashriq, al-fitnati atau al-fitnatu min al-mashriq. Fitnah itu muncul dari masyriq, ya. Fitnah itu muncul dari masyriq, bahagian timur, ya. Min haythu yatlu'u qarna asyaitan, min haythu yatlu'u qarna asyaitan, di tempat di mana munculnya atau terbitnya, munculnya dua tanduk syaitan. Dan ungkapan Imam Nawawi di sini merupakan potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita gaib yang akan terjadi setelah beliau meninggal dunia dari fitnah. Dan beliau mengabarkan bahwa sumber atau tempat munculnya banyak dari fitnah-fitnah tersebut adalah masyriq, ya, adalah bagian timur. Dan nanti akan kita uraikan apa yang dimaksud dengan al-masyriq. Nabi di samping menjelaskan tentang banyaknya bermunculan fitnah-fitnah, penyimpangan-penyimpangan agama, penyimpangan-penyimpangan pemikiran, pemikiran-pemikiran yang menghalalkan darah, munculnya perpecahan, peperangan, kesesatan-kesesatan yang terjadi di tubuh umat Islam ini muncul sebagai tanda hari kiamat. Dan ya, awal muncul tempat bersumbernya fitnah-fitnah tersebut ditetapkan juga oleh Nabi, walaupun di zaman beliau belum muncul, ya, belum ada, tetapi akan ada, dan tempat munculnya adalah masyriq. Ya, Nabi SAW berbicara di Madinah. Nabi SAW menyampaikan hadis nanti yang akan kita baca di Madinah, dan bagian timurnya Madinah apa? Nah, ini yang nanti akan di ketahui. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang sumber munculnya fitnah, tempat di mana banyak terjadi fitnah-fitnah, yang kita telah jelaskan tadi makna fitnah adalah berbagai macam problem, permasalahan, penyimpangan-penyimpangan pemikiran. Di antara pemikiran tersebut memunculkan pertikaian, penghalangan darah kaum muslimin, kesesatan-kesesatan pemikiran dalam Islam itu bermunculannya dari arah timur, di mana di sana diibaratkan oleh Nabi munculnya dua tanduk syaitan. Kita baca hadis yang pertama, 7244. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حاء وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حديث عبد الله بن عمر، yang dikenal masyhur dengan ابن عمر، namanya Abdullah، anak dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ungkapan As-Suyuti rahimahullahu taala, dia menempati urutan yang kedua. Abu Hurairah yalihi Ibn Umar. Abu Hurairah yalihi Ibn Umar. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bukan hanya sekedar ilmuwan atau ulama sahabat, tetapi dia juga ahli ibadah, sangat kuat dalam mencontoh, meneladani, mengikuti apapun yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan diriwayatkan tentang beliau bahwa beliau sengaja mencari tempat di mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Ya. Kalau dalam perjalanan Madinah ke Mekah, dan dia dahulu juga ikut bersama Nabi dalam perjalanan tersebut, maka setelah itu beliau dalam perjalanan, ketika menempuh perjalanan Mekah Madinah atau Madinah Mekah, maka dia sengaja menyegerakan perjalanan untuk menuju tempat di mana Nabi dahulu sholat, atau memperlambat perjalanan kalau seandainya sampainya dia di tempat dahulu Nabi sholat itu sebelum waktu sholat. Yang ini tentunya begitu besar pengikutan beliau terhadap Nabi, meskipun secara asas atau pokok bahwa itu bukanlah sebuah kemestian. Makanya di ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya, ditegur bagaimana sebenarnya bila itu ada pada seorang muslim, maka ini sudah sebuah kelebihan upaya untuk mencontoh Nabi SAW. Tetapi tuntunan tetap tuntunan, bila mana bukanlah sebuah kemestian meniru atau mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi SAW, maka tidak menjadi sebuah kewajiban. Ini yang diluruskan oleh ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Ibn Umar radhiyallahu taala an huma meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda tentang bunyi bab yang tadi telah kita jelaskan. Nabi SAW ketika itu kata Ibn Umar menghadap ke timur. Wahuwa mustaqbilul masyriq. Al-masyriq bagian timur, lawannya maghrib. Lawannya maghrib. Rabbul masyriqi wal maghribi. Allah pencipta timur dan barat. Masyriq tempat terbitnya matahari, diambil dari kata syaraqa yasyruqu syarqan. Ya, tempat terbitnya matahari. Maghrib, ya, tempat terbenamnya matahari. Ya, tempat terbenamnya matahari diambil dari kata ghaba yaghrubu. Ghorban maksudnya terbenam. Tempat terbenam matahari maghrib, tempat terbitnya masyriq. Maka Nabi SAW kata Ibn Umar sedang menghadap ke timur, dan dia didengar oleh Ibnu Umar mengatakan yaqul ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna. Ya, kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu di sini. Hahuna di sini, maksudnya di arah yang dimana dia menghadap ke sana. Diulang dua kali oleh Nabi, ala innal fitnata hahuna, ketahuilah bahwa fitnah itu di sini. Nabi SAW mengisyaratkan ke mana dia menghadap. Ya, mengisyaratkan ke mana dia menghadap. Kemudian Nabi tegaskan, min haitsu yatlu'u qarnus syaitan, min haitsu yatlu qarnu syaitan, di arah di tempat di mana tanduk syaitan terbit, ya, di mana tanduk syaitan muncul, tala'a yatlu muncul, ya. An-Nawawi atau yang lainnya, atau siapa Nawawi atau Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, atau kitab yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud kenapa Nabi mengibaratkan terbit munculnya tanduk syaitan, ya, di sana karena penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang terjadi, yang bermunculan di arah tersebut, itu merupakan salah satu dari perangkap-perangkap syaitan, ya, salah satu dari jerat-jerat syaitan. Apapun bentuk penyimpangan yang muncul dari sana, itu semua merupakan kesesatan yang memang merupakan perangkap-perangkap syaitan. Maka diibaratkan dengan tanduk syaitan, ya, tanduk syaitan. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan mengabarkan bahwa di tempat terbenamnya matahari, ya, di bagian barat, juga di sana syaitan meletakkan tanduknya. Syaitan meletakkan tanduknya. Nabi SAW melarang salat di waktu terbenam matahari, seperti dilakukan oleh sebagian orang. Qama yarkubu syamsa, ia berbuat mengintai-ngintai matahari. Ketika matahari sudah hampir terbenam, maka dia berdiri melakukan sholat, kemudian melakukan sholat dengan cara patukan atau patukan-patukan ayam. Jadi ayam mematuk patukan-patukan ayam. Naqara summa naqara arba'an naqara dik. Mereka ia sholat karena waktunya sempit sekali dengan terbenam matahari, dan dia sholatnya patuh ayam, ya, seperti yang diumpamakan oleh Nabi. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa syaitan saat itu juga meletakkan tanduknya di tempat terbenamnya matahari, sehingga orang yang sholat saat itu seakan-akan mengibadatinya, seakan-akan menghadap mengibadati syaitan tersebut. Jadi inti dari kabar ini bahwa semua kesesatan apapun bentuknya, besar dan kecilnya, di situ andil syaitan sangatlah besar. Maka diibaratkan dengan tanduk syaitan tersebut. Al-Masyriq, mungkin ada bagusnya kita baca semua agar kita mendapatkan lafaz dari semua riwayat, baru kita jelaskan tentang makna Masyriq ini. 7245. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان قال القواريري حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة رضي الله عنها فقال بيده نحو المشرق الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان قالها مرتين أو ثلاثا. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة رضي الله عنها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كمالي dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari tiga jalur yaitu dari tiga orang gurunya, nanti sampai kepada Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari beberapa jalur tersebut ada perbedaan-perbedaan. Yang pertama, diberitakan oleh muridnya Ibn Umar bahwa beliau sedang yang diberitakan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi SAW sedang berada di depan pintu istrinya, Harsah. Ya. Berarti kejadiannya di Madinah. Ya. Berada atau tegak berdiri di depan pintu Harsah. Harsah bintu Umar, istri Nabi SAW. Kemudian dia mengarahkan tangannya ke arah timur. Qafaqala biyadihi. Dia melakukan dengan tangannya nahwal masyrik, ke arah timur. Maksudnya mengisyaratkan ke arah timur. Lalu dia mengatakan al-fitnatu hahuna min haythu yatlu'u qarnus syaitan. Fitnah itu dari sini, di mana munculnya tanduk syaitan di sana. Diucapkan oleh Nabi perkataan ha al-fitnatu hahuna min haythu yatlu'u qarnus syaitan itu dua kali, seperti riwayat yang sebelumnya, atau tiga kali. Ya, atau tiga kali. Ini perbedaan kedua. Yang pertama ditetapkan bahwa Nabi sedang berada di depan pintu istrinya, rumah istrinya, yaitu Hafsah. Kemudian dia di sini juga mengatakan mengulangi tiga kali. Lalu di riwayat Ubaidullah ibn Sa'id, guru Imam Muslim yang pertama, bahwa Nabi SAW ketika itu berdiri di depan pintu Aisyah. Ya, terjadi perbedaan, dan perbedaan tempat ini tidaklah merubah kevalidan hadis, atau tidak berpengaruh kepada kesahihan hadis. Bisa jadi kejadiannya bukan satu kali. Bisa jadi kejadiannya bukan satu kali, mungkin saja berulang. Ya, seperti Nabi SAW berada di depan pintu rumah istrinya Hafsah, kemudian di rumah istrinya Aisyah. Ya, dan memang dari sisi memperingatkan umat dari fitnah, Nabi SAW sangatlah besar perhatian beliau. Sangatlah besar perhatian beliau. Indikasi bahwa kejadian ini lebih dari satu kali memungkinkan, besar sekali indikasinya bahwa mungkin dia di depan rumah Hafsah melakukan itu, di depan rumah Aisyah melakukan itu, dan pernyataannya sama, al-fitnatu hahuna wa asyara ila al-masyriq, atau faqala biyadihi nahwa al-masyriq, dia mengasyarkan ke arah timur, al-fitnatu hahuna min haythu yatlu'u qarnu syaitan, al-fitnatu hahuna min haythu yatlu'u qarnu syaitan, al-fitnatu hahuna min haythu yatlu'u qarnu syaitan, untuk memperingatkan, memberikan, menginginkan umatnya memberikan perhatian yang besar terhadap fitnah yang muncul dari sana. Berikutnya 7246. قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. Ya, ini juga masih hadis Ibnu Umar dari jalur muridnya yang lain. Kalau dua riwayat sebelumnya itu dari Nafi' Maula Ibnu Umar, kalau yang ini dari anaknya Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa rahimallahu Saliman. Bunyinya hampir sama, cuma di sini ada tambahan sedikit. Kalau di riwayat yang pertama ada kata ala, ya, ala innal fitnata hahuna. Kalau di sini ha, ya, ha ini juga semuanya ada tanbih, ada merupakan alat dalam bahasa Arab, terkadang digunakan untuk mengambil atau menarik perhatian, ya, untuk menarik perhatian orang. Ha, ya, inna fitnata hahuna, Jadi dalam kata-kata hada, hadihi, sebenarnya huruf isyaratnya dalam bahasa ilmu bahasa Arab, yang huruf isyaratnya adalah za dengan di saja. Hanya itu fungsinya sama dengan ini, adalah ada tanbih untuk mengambil perhatian orang dengan kata-kata ha. Ha, kemudian Nabi tegaskan innal fitnata hahuna. Hahuna, hahuna juga ada alat untuk mengambil perhatian juga. Huna, ya huna sama dengan hada. Ha juga ada untuk mengambil perhatian orang. Jadi ha-ha, ha itu biasanya kalau dalam bahasa Arab selain dari dhamir, bila mana dia huruf, maka dia fungsinya adalah untuk mengambil atau menarik perhatian yang diajak berbicara. Maka Nabi di sini mengatakan ha, innal fitnata ha-huna. Ha yang ha-huna itu juga fungsinya hampir sama, untuk mengambil dan menarik perhatian yang diajak berbicara. Diulang ini tiga kali, ini juga termasuk menarik perhatian. Tiga kali diulang, ini juga sarana untuk mengambil perhatian. Jadi kesimpulan kita dari bahwa Nabi ketika mengingatkan umatnya dari fitnah, fitnah ini sangat sangat serius ya, sangat serius, sehingga terkadang dengan menggunakan ala, ketahuilah, ketahuilah juga termasuk ada tutan bih, ha ini juga ada tutan bih, mengulang-ulang dua kali, tiga kali, ini juga merupakan menunjukkan keseriusan Nabi dalam menyampaikan peringatan tersebut. Ingatlah, ya, ingatlah bahwa fitnah itu muncul dari sana, dari arah timur. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi menginginkan kita benar-benar berhati-hati, benar-benar tahu bahwa bila nanti muncul fitnah-fitnah, maka kalian berhati-hati dari arah sana, karena banyaknya muncul fitnah dari sana. Ya. Nah, ini hadis yang ketiga di bawah bab ini. 7247. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Waqi' an Ikrimah ibn Ammar an Salim an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min bayti Aisha radhiyallahu anha faqala رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق. Ini masih hadis Ibnu Umar dari jalur anaknya Salim, kemudian nanti sampai ke Muslim dengan jalur yang lain pula. Menceritakan di sini bahwa Nabi suatu ketika keluar dari rumah Aisyah. Ini juga mendukungnya. Salah satu riwayat yang tadi bahwa Nabi mengatakan itu di depan pintu rumah Aisyah. Di sini ia keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ia mengatakan ra'sul kufri minha huna. Itu juga termasuk di antara makna fitnah, yaitu penyimpangan yang menyebabkan kekufuran. Dan kita harus ketahui bahwa saat Nabi mengatakan ini, tempat, arah, wilayah yang ditunjukkan itu dalam, masih dalam kekufuran. Ya. Arah timur yang disebut kalau Nabi ketika itu masih kafir, masih dalam kekufuran. Ya. Masih dalam kekufuran. Bisa jadi kekufuran di tempat itu yang nanti akan berimbas kepada fitnah-fitnah yang akan muncul di tubuh kaum muslimin di akhir nanti. Ya. Ra'sul kufri min hahuna. Kepala dari kekufuran. Ya. Ra's, kepala, al-kufur, kekufuran. Kepala kekufuran itu dari sini. Ditunjukkan oleh Nabi SAW. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Di tempat di mana munculnya tanduk syaitan. Yani al-masyriq, yang dimaksud oleh beliau adalah bagian timur. Ya. Kita sekarang sudah mulai penuh oleh otak kita oleh kepenasaran. Apa itu bagian timur? Apa itu masyriq? Nanti akan kita uraikan setelah selesai dari membaca semua hadis yang ada di bawah bab ini. Tempat apa? Arah mana Nabi menuju? Timur yang dimaksud memang timur tempatnya terbitnya matahari atau apa? Ya. Jadi di sini Nabi menjelaskan dengan kata-kata bahwa kepala puncak dari kekufuran itu muncul dari sini nanti dan di mana di situ munculnya tanduk syaitan, dan maksudnya adalah maksud beliau adalah bagian timur al-masyriq. Hadis berikutnya 7248. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق يعني ابن سليمان قال أخبرنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ثلاثا حيث يطمع قرن الشيطان. Masih hadis Ibn Umar, tetapi yang istimewa di sini adalah bermulanya dari Hamzah, dari salah seorang perawi muridnya Salim, ya rahimahumallahu taala. Di situ dia tegaskan bahwa dia mendengar sami'tu Saliman yaqul sami'tu Ibn Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dengan mata rantai kata-kata sami'a, sami'tu, sami'tu, sami'tu. Ini merupakan sebuah yang istimewa dalam periwayatan hadis. Saya mendengar si fulan mengatakan saya mendengar si fulan mengatakan saya mendengar. Ini merupakan sesuatu yang istimewa dalam sebuah sanad, ya. Maka di sini Salim Hamzah mengatakan saya mendengar Salim, bahwa Salim mengatakan saya mendengar Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan dia menunjuk ke arah timur. Yushiru biyadihi nahwal masyriq, ia mengatakan ha innal fitnata hahuna, tiga kali diucapkan kata-kata tersebut oleh Nabi, dan dia tambahkan bahwa dari situlah muncul dua tanduk syaitan. Di sini ada perbedaan-perbedaan yang sebelum-sebelumnya tanpa alif setelah nun. Dia sebelumnya tanpa alif. Qarnus syaitan. Ya, qarnu asyaitan. Di sini pakai alif dan ini tidaklah bertentangan. Ya, tidaklah bertentangan. Qarnun adalah menunjukkan jenis bahwa itu tanduk syaitan, dan tanduk jelas dua. Ya, kecuali cula. Kalau cula bisa jadi satu. Kalau yang namanya tanduk itu dua. Diungkapkan dengan qarnun saja tanpa alif tidaklah berpengaruh. Di sini dengan qarna yang artinya dua tanduk, asalnya qarnani, dua tanduk. Ketika dia idhafah maka nunnya dihapus menjadi qarna asyaitan, dua tanduk syaitan. Itu juga itulah sedikit perbedaan riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Riwayat yang terakhir di bawah bab ini 7249. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Umar ibn Aban Wasil ibn Abdil A'la wa Ahmad ibn Umar al-Waqi'i wal-Lafdhu ibn Aban qalu حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال سمعت سالم ابن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطمع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم لم يقل سمعت. Riwayat yang terakhir ini seakan-akan Imam Muslim menginginkan kita memahami banyak yang ngambang di riwayat sebelumnya yang belum ada ketegasannya. Juga dari Ibn Umar, ya, hadisnya riwayat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala huma diriwayatkan darinya oleh anaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari tiga jalur sanad, dari Abdullah bin Umar ibn Aban, dari Wasil bin Abdul A'la, dari Ahmad bin Umar al-Waqi'i. Tiga orang gurunya nanti berguru kepada seorang guru yaitu Ibnu Fudail dari ayahnya, kemudian dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya Ibnu Umar radhiyallahu taala. Di sini riwayat yang sekarang ini ayahnya Ibnu Fudail, ya, ayahnya Ibnu Fudail yaitu Fudail mengatakan saya mendengar Salim bin Abdullah bin Umar. Kata Fudail, saya mendengar Salim bin Abdullah bin Umar yaqul, berkata, ya ahlal Iraq. Ya ahlal Iraq. Dari sini membawa kita kepada pemahaman yang tadi. Ya ahlal Iraq, wahai penduduk Iraq. Ya, ini kejadian perkataan yang diceritakan oleh Fudail di sini dari Al-Salim bin Abdullah bin Umar, yaitu kejadiannya di Irak, di Irak. Dan Salim sebagai generasi tabi'in, murid para sahabat Nabi, dan kehausannya, semangatnya untuk menyampaikan, menyebarkan kebaikan, mengingatkan dari keburukan luar biasa. Dia menyeru penduduk Irak dengan mengatakan, ya ahlul Iraq, ma as'alukum anis saghirati wa arkabakum lil kabirah. Saya tidak menuntut kalian melakukan yang kecil yang konsekuensinya membuat kalian melanggar yang besar. Ini yang saya pahami dari ungkapan ini, ma as'alukum anis saghirati wa arkabakum lil kabirah. Ya, saya tidaklah menuntut kalian melakukan yang kecil fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, yang konsekuensinya kalian melanggar yang besar. Ya, melanggar yang besar. Ini terkadang kaidah-kaidah dalam agama kita luar biasa. Seperti terkadang kita berhadapan dengan dua madarat. Salah satu dari keduanya mesti kita lakukan. Salah satu dari mudarat pelanggaran tersebut mesti kita lakukan. Agama kita mengajarkan kaidah irtikabu akhaffid dararain. Melanggar dua kemudaratan yang salah satu dari dua kemudaratan yang paling ringan. Tujuannya apa? Untuk menghindarkan diri dari mudarat yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang meninggalkan yang maslahat, meninggalkan yang maslahat demi menghindari munculnya mudarat. Ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika dia mengatakan kepada Aisyah, kita sekarang ingin berbuat kebaikan, tetapi tidak melakukan kebaikan tersebut karena menghindarkan diri dari mudarat. Padahal ini baik. Dan kita tidak lakukan kebaikan, kenapa? Karena kalau kita lakukan kebaikan, mudarat yang lebih besar akan muncul. Dan ini diambil dari pernyataan Nabi SAW. Laula qaumuki hadithu ahdin bi kufrin, andai kata kaummu belum, bukanlah orang yang baru masuk, baru meninggalkan kekufuran, baru saja meninggalkan kekufuran. Ini dipenaklukkan pada Mekah, diucapkan Nabi, kalaulah bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja meninggalkan kekufuran, maka saya akan merobohkan Ka'bah, lahadamtul Ka'bah, wala banaituha ala qawaida Ibrahim, akan saya bangun lagi sesuai dengan struktur bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, maksudnya akan dimasukkannya Hijr ke dalam karena Ka'bah itu ketika direnov setelah rusak oleh longsor itu, orang-orang musyrikin sebelum Nabi diutus kekurangan biaya yang halal. Jadi betapa kecilnya yang halal dari hasil pendapatan mereka, dan mereka sudah sepakat untuk menganggarkan yang halal untuk merenovasi Ka'bah. Ternyata tidak cukup. Akhirnya Hijr yang sekarang di bundaran itu, tidak semua ya, sebagiannya itu terpaksa keluar. Ya. dan itu yang direncanakan Nabi untuk dimasukkan kembali, kemudian pintunya akan diturunkan karena yang menaikkan pintunya juga ketika itu dengan misi atau dengan tujuan bagi tidak sembarangan orang yang masuk. Ya, akan saya lakukan itu kata Nabi, tetapi karena ini kan baik ini. Tetapi karena dikhawatirkan kaum orang-orang Quraisy yang ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran. Andai kata Nabi melanjutkan program itu, proyek tersebut, maka akan muncul mudarat yang besar, akhirnya yang baik itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini yang diingatkan oleh Salim, ya, yang memang berguru kepada sahabat ayahnya, kepada sahabat sama yang lain, dan mereka berguru kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak menuntut kalian melakukan yang kecil, ya, dan dengan itu kalian harus melanggar yang besar, harus melakukan perbuatan pelanggaran yang besar. Jadi ini kaidah, ya. Kemudian sami'tu abi, lalu dia menyebutkan hadis, saya mendengar ayah saya Abdullah bin Umar yaqul sami'tu Rasulullah SAW. Ibn Umar mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna. Tadi ini tempat di mana? Tadi tempatnya di mana? Di Irak. Masih ada apa? Kejadiannya sekarang ini. Salim di mana? Salim memanggil siapa? Memanggil penduduk Irak. Ketika itu, ya, setelah generasi sahabat sudah tidak ada lagi. Ya. Dan Salim ketika itu berada di Irak, lalu dia memanggil penduduk Irak dan mengingatkan mereka dengan hadis ini, bahwa Nabi pernah mengatakan, saya mendengar Nabi, kata ayah saya Abdullah bin Umar, saya mendengar Nabi SAW mengatakan sungguhnya fitnah itu muncul dari sini. Jadi yang masyrik yang ditunjuk oleh Nabi adalah tempat yang dipahami, yang ditunjuk oleh Salim bin Abdullah bin Umar tadi. Wa awma'a biyadihi nahwal masyrik, ketika itu Nabi menunjuk ke arah timur, min haythu yatlu'u qarna syaitan, di mana kata Nabi di situ muncul dua tanduk syaitan. Apa yang dilakukan oleh orang Irak ketika itu? Ya, hadisnya sudah selesai disampaikan oleh Salim, dan setelah selesai menyampaikan hadis ayahnya tadi bahwa fitnah muncul dari arah timur, dari arah sini, kemudian dia menuju ke arah timur, kemudian mengatakan di situ muncul dua tanduk syaitan, lalu dia melanjutkan perkataan selesai hadis, yang mengatakan wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ini yang fitnah. Dan kalian, ya, kalian wahai penduduk Irak, sebagian memenggal tengkuk sebagian yang lain. Maksudnya memenggal leher sebagian yang lain. Nanti terjadi peperangan. Peperangan di Irak. Nah, ini di antara fitnah yang terjadi. Di antara fitnah yang terjadi di arah sana adalah pertikaian, peperangan di tubuh kaum muslimin yang disebabkan oleh pemikiran-pemikiran, oleh penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama. Jadi Salim memahami bahwa yang dimaksud dengan nasyrik di situ adalah arah Irak. Bukan berarti semua orang Irak demikian, tidak. Ya, tetapi di masa itu munculnya fitnah dari arah sana, dari arah Nabi SAW ketika berada di Madinah dan menuju ke arah Masyrik, dan bahkan dalam riwayat yang lain Najd, Ahlu Najdin, ya, dalam Sahih Bukhari dibawakan hadis itu juga, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, kata Nabi, Allah berilah keberkahan pada Syam kami, pada Yaman kami. Kemudian ditanyakan kepada mereka, kepada Nabi, untuk Najdnya bagaimana. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Najd itu nanti akan bermunculan orang-orang yang saling bunuh-bunuhan, ya, saling halal menghalalkan darah, maka tidak didoakan oleh Nabi. Dan kata Najd dengan ungkapan arah timur di sini, bagian timur, itu tidaklah bertentangan karena makna dari kata Najd itu adalah bahagian yang mendaki, tempat-tempat yang tinggi. Jadi kalau di Madinah ke arah bagian timur yang dimaksud dengan arah ke Irak, di situ ada arah ke sana semua, ya, ke semua arah sana, itu kalau dari Madinah itu mendaki, naik. Maka diungkapkan dengan Najd, diungkapkan dengan kata-kata Najd. Tidak seperti yang dipahami atau yang merupakan subuhan yang dibantah oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dan yang lain-lainnya. Sebagian orang yang sekarang yang benci dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, karena Muhammad bin Abdul Wahhab itu dari Najd. Najd tempat. Kalau yang dimaksudkan Nabi itu adalah bukan nama tempat, bukan nama tempat, tetapi tempat yang tinggi dari Madinah, dari kota Madinah, yang martafa'a minal ardi. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang maksud dengan Najd dalam lafaz hadis yang lain itu Najdnya Ijaz, di mana Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di sana, muncul di sana. Maka mereka membawakan hadis ini ke Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, membawakan hadis ini ke Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab memunculkan dakwah yang batil, yang menyesatkan, yang memunculkan permusuhan yang luar biasa, dan Nabi sudah mengisyaratkan semenjak lama bahwa beliau ini muncul. Ini syubhat yang mereka katakan, padahal tidak ada seorang pun yang para ulama mutaqaddimin yang lebih dahulu, yang klasik, yang membawakan makna hadis ini. Saya sudah mencoba mencari makna masyrik dan najd di situ dari syarah-syarah yang terdahulu. Tidak ada seorang pun yang membawakan kepada Najd Hijaz. Najd yang ada di Jazirah Arab. Tetapi Najd yang maksud mereka adalah tempat yang tinggi yang mengarah ke Irak dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh Salim yang meriwayatkan hadis ini langsung dari ayahnya. Dia berada di Irak kemudian memanggil ahli Irak. Ketika itu yang sedang berperang, berkecamuk peperangan, kaum muslimin saling bunuh-bunuhan dengan ideologi pengkafiran. Ya. Saling bunuh-bunuhan. Kata Salim, saya mendengar ayah saya mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguhnya fitnah muncul dari arah timur dan menuju ke sini, mengarah ke sini. Ya. Dan ini yang diantara bentuk penyimpangan, yaitu saling bunuh-bunuhannya kalian. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kemudian Salim mengingatkan bahwa membunuh dalam Islam itu adalah dosa yang besar. Dia contohkan, wa innama qatala Musa alladhi qatala min ali fir'auna khata'an. Ketahuilah oleh kalian bahwa Nabi Musa ketika membunuh, ya, ia membunuh keturunan atau orang yang satu bangsa dengan Fir'aun, yaitu penduduk Mesir asli. Itu Musa tidak berniat membunuhnya. Dia membunuhnya dengan tidak sengaja, khata'an. Nabi Musa kan tidak sengaja. Dia hanya meninju dan tidak tahu, dia tidak pernah menggunakan tinjunya. Tidak pernah dia menggunakan tinjunya. Sekali-sekali itu dia meninju dan dia tidak tahu bahwa tinjunya itu membunuh. Dan dia juga tidak berniat membunuh. Dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Bani Israel yang bertengkar dengan Kipti, orang Mesir yang bertengkar dengan Bani Israel. Dia tinju dan dia tidak menyadari tinju itu ternyata membunuh, mati. Ya, dia sendiri menyesal. Dia sendiri menyesal, meminta ampun kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan efek dan dampak akibat dari perbuatannya. Faqala Allah azza wa jalla lahu, kata Salim, Allah berfirman kepada Musa, wa qatalta nafsan. Allah tidak mengatakan engkau salah bunuh, tapi Allah mengatakan engkau membunuh. Padahal dia tidak membunuh, tapi Allah mengibaratkan dengan engkau membunuh. Ini juga merupakan teguran. Wa qatalta nafsan, dan engkau telah membunuh satu jiwa. Bayangkan, semua kita tahu bahwa Nabi Musa tidak berniat membunuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dia membunuh. Sementara sekarang kalian memang berambisi membunuh. Ya, berambisi membunuh. Bagaimana Allah tidak murka? Bagaimana Nabi SAW tidak mengancam bahwa dari sinilah muncul fitnah yang besar, karena kalian ambisi, berambisi semuanya untuk membunuh siapapun yang bertentangan dengan kalian. Itu ahlul iraq ketika itu. Ya. Kemudian Allah melanjutkan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Berarti setelah kejadian itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari bencana-bencana. Ini menunjukkan bisa jadi maknanya pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa yang tanpa sengaja itu diberi pelajaran oleh Allah, diberi dampak akibat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran baginya. Kemudian wafatannaka futuna, dan kami telah mengujimu dengan sebenar-benar ujian. Ya. Nabi Musa saja yang tidak berniat membunuh, dia merasakan bagaimana dampaknya. Nah, sementara sekarang kalian justru menjadikan membunuh itu ibadah. Membunuh itu ibadah. Mereka mengkafirkan, kemudian menghalalkan darah. Dan munculnya pemikiran Khawarij dari sana. Dari sana. Ya. Maka ini luar biasa nasihat dari Salim bin Abdullah bin Umar kepada penduduk Irak ketika itu. Sekali lagi, hadis ini tidaklah menyatakan bahwa semua penduduk Irak demikian. Ya, karena nanti akan muncul ulama-ulama besar yang luar biasa, tetapi ketika ada fitnah, penyimpangan pemikiran, maka luar biasa. Ya. Darah benar-benar tumpah di sana. Dan ini dipahami oleh Salim bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah lisan. Dan itu juga syarah para ulama. Itu juga syarah para ulama. Lihat Ibnu Hajar menukilkan perkataan Al-Khattabi dan yang lainnya di syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan Masyrik atau Najd itu adalah arah ke Irak. Bukan Iraknya semata, tetapi arah ke sana. Bukan Iraknya saja, tetapi arah ke sana. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bukan berarti dari tempat lain tidak ada fitnah. Ya, tetapi banyak fitnah-fitnah yang muncul, penyimpangan-penyimpangan ideologi, pemikiran itu dari sana. Ya, dari sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin, mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya dengan pengembalian yang baik, dan semoga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu juga kita catat bahwa bentuk kekufuran yang diingatkan oleh Nabi bahwa Rasul kufri minha huna di riwayat yang sebagian riwayat tadi, di antara bentuk kekufuran adalah membunuh, saling membunuh. Ya dribu ba'dukum riqaba ba'd la tarji'u ba'di kuffaran. Ya dribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali setelah saya meninggal, kata Nabi SAW, sebagai orang-orang kafir yang saling bunuh-bunuhan. Jadi membunuh itu menunjukkan dosa, yang menunjukkan bahwa dia dosa besar adalah pengungkapan bahwa dia kekufuran. Walaupun bentuk kekufurannya kufur kecil ya, selama tidak dihalalkan perbuatan tersebut, tetapi membunuh dengan cara yang batil adalah dosa yang sangat besar, apalagi kalau modusnya adalah agama. Wallahu musta'an. Ya. Fi tarik. سبب ورود هذا الحديث الأخير هذا الشيخ الباني قال في روايتي في صحيح مسلم الأصل أن رجلا جاء إلى عبد الله بن سمرة لا يوجد مكان آخر سؤال مجاب للشيخ الباني حول هذا الحديث أن رجلا جاء لابن عمر وقال له يا عبد الله الرجل منا يرى الذبابة تقع على ثوبه فهل يتنجس ثوبه فهل يتجنس ثوبه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركابكم للكبيرة ابن عمر أو سالم هذا ابن عمر أنا رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر ternyata bukan hanya Salim memahami bahwa tempat yang ditunjukkan Nabi adalah arah Irak. Ayahnya juga demikian sebagaimana disyaratkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa untuk yang terakhir dari hadis bahwa Salim memanggil orang Irak, penduduk Irak. Juga ayahnya ternyata melakukan demikian. Datang seorang ahli Irak kepada Ibnu Umar menanyakan tentang apakah ketika lalat hinggap di bajuku, bajuku jadi najis. Perkara yang sangat sederhana. begitu besar perhatian mereka. Permasalahan fikiran itu pun permasalahan yang sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Sementara mereka perkara darah dianggap itu remeh. Perkara tumpahnya darah, meninggalnya orang itu dianggap remeh sekali. Yang masalah kecil mereka anggap besar. Masalah ingatnya di baju apakah najis tidak? Ini ditanyakan kepada sahabat malah. Sementara mereka bunuh orang, mati, tewas, tumpah darah, mereka tidak pedulikan itu. Makanya Ibn Umar mengatakan apa? Ya ahli Irak, wahai orang Irak, ma as'alukum anis saghira, saya tidak akan menuntut kalian atau tidak menyalahkan kalian karena perkara yang sekecil ini, dan kemudian saya tinggalkan kalian untuk perkara yang besar, yaitu masalah darah, tumpahnya darah, banyaknya orang yang meninggal dunia. Ini subhanallah, penyimpangan pemikiran dalam agama seperti awal munculnya Khawarij. Ya, awal munculnya pemikiran Khawarij ini, mereka membesarkan perhatian kepada perkara-perkara yang kecil, sementara masalah membunuh orang mereka anggap tidak apa-apa. Padahal itu luar biasa. Seperti kisah yang diambil oleh Salim tadi, dari Nabi Musa membunuh yang tanpa sengaja, itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membunuh tanpa sengaja. Jadi darah ini permasalahan yang besar. Tumpahnya darah itu perkara yang besar dalam agama kita. Makanya Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya jiwa seorang muslim di sisi Allah itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ya, daripada Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa masalah darah ini masalah besar. Sekarang orang mengecilkannya, membuat itu perkara yang hilangnya nyawa mereka anggap tidak apa-apa. Islam luar biasa. Bagaimana Islam menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Makanya lima pilar yang dibawa oleh Islam dan yang dibawa oleh syariat Islam, salah satunya adalah bagaimana darah itu terjaga. Darah itu terjaga. Jangan sampai ada tumpah darah dengan semena-mena. Makanya Nabi mengatakan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdathal. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga, salah satu dari tiga perkara. Selain dari itu semuanya dosa besar. Semuanya aniaya, kedzaliman. An-nafsu bin nafsi. Seorang muslim yang membunuh muslim lain, maka dia dibunuh. Baru dia halal darahnya untuk dibunuh. Kemudian al-thayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah berzina, itu baru dihalalkan darahnya untuk dirajam. Ya. Kemudian at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga, orang yang murtad dari agamanya atau memberontak kepada penguasa yang sah. Itu baru halal. Selain dari itu tidak ada. Apalagi kalau modus berbeda, pemikiran berbeda, pemahaman. Nah, sekarang orang dengan mudahnya mengadopsi pemikiran untuk membuat orang berani bunuh diri. Ya. Melakukan bom-bom bunuh diri. Sementara mereka hidup dalam kesenangan, mengeluarkan fatwa-fatwa, mereka hidup mewah di negara-negara kafir sana. Kemudian di negara-negara Islam, anggota-anggotanya melakukan bom-bom bunuh diri untuk dengan seruan jihad, padahal jihad sama sekali tidak mendekati dan bahkan jauh dari anggapan mereka seperti jauhnya serigala dari darah Nabi Yusuf. Ya, jauhnya serigala dari segala, sama sekali tidak melihat Nabi Yusuf apalagi menyentuhnya. Tetapi dia tertuduh dikambing hitamkan, seperti itu pula lah jihad dalam ungkapan mereka. Jadi ini yang perlu kita tekankan sekali, bahwa kejadian di zaman Ibnu Umar itu terus berlanjut karena ideologi ini pasti akan ada. Akar-akarnya tetap ada dan akan selalu disebarluaskan. Ideologi memudah-mudahkan darah dan bahkan dengan mudahnya membunuh. Ya. Sementara agama kita, ajaran yang benar, bagaimana darah itu terjaga. Dakwah al-haq ini, bagaimana darah itu benar-benar terjaga, akal terjaga, harta terjaga, kehormatan terjaga. Itulah Islam yang sebenarnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi sumber tempat di mana munculnya fitnah-fitnah yang berkenaan dengan pertumpahan darah yang ditunjukkan oleh Nabi ke arah timur tersebut, maksudnya tadi, Dan sekali lagi sampai Syekh Albani juga menegaskan bahwa bukan maksudnya semua yang ada di sana orang-orangnya tidak seperti itu semuanya. Tidak. Bahkan justru muncul ulama-ulama besar dari sana. Ya, muncul ulama-ulama besar yang memberikan manfaat besar kepada umat ini dari sana, dari Irak. Dari Irak. Tetapi sebaliknya juga permunculan fitnah-fitnah yang terjadi di tubuh kaum muslimin dari sana. Kesesatan-kesesatan pemikiran muncul dari arah sana, dari Kufah. Ya, dari Irak yang masuk adalah tempat yang arah ke sana, termasuk Kufahnya. Dan kalau kita telusuri ideologi atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam, tidak jauh dari sana. Tidak jauh dari sana. Khawarij, Qadariyah. Qadariyah di Basrah. Sudah muncul di zaman Ibnu Umar. Juga di zaman Ibnu Umar. Di zaman Ibnu Muslim ada dua orang tabi'in. Dari sana datang ke berharap benar untuk bisa naik haji atau umrah. Hajjaini au mu'tamir. Akhirnya berjumpa dengan Ibnu Umar. Ya. Hadisnya panjang sekali di Sahih Muslim yang sudah kita pelajari. Yahya Ibn Ya'mur kalau tidak salah saya. Dan kawannya berjumpa dengan Umar dan kemudian cerita sungguhnya di Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Telah Ma'badul Juhani. Ya. Telah muncul sebuah pemikiran yang kami menganggapnya aneh sekali. Yaitu mengatakan bahwa la qadar, tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, sesungguhnya semua urusan dan kejadian itu bagi Allah itu permulaannya ada. Ketika terjadi baru Allah tahu. Ya, baru Allah tahu. Sama dengan manusia. Ya. Nah, kemudian Abdul Umar dengan murkanya mengatakan kalau kalian pulang sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian dia membawakan hadis ayahnya, hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril sepanjang lebar. Ya. Nah, ini luar biasa memang dari arah sana bermunculan. Dan bukan berarti di sana tidak ada kebaikan. Bukan berarti tidak. Banyak kebaikan, banyak ulama-ulama muncul, banyak ahli-ahli ilmu yang mendatangkan manfaat. Dan bahkan ilmu Islam ini terkumpul di sana. Ya. Salah satu khalifah yang berada di sana membuat sebuah perpustakaan yang sangat besar di sana, yang semua penuntut ilmu Islam di sana berdatangan ke sana. Ya. Baghdad itu merupakan, bisa kita ungkapkan walaupun ini masih diperbincangkan, bisa diungkapkan sebagai Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Para ulama berkumpul dengan banyak di sana, sarasana ilmu bermunculan di sana. Jadi kita jangan sampai mendiskreditkan mereka lantaran hadis ini, karena kebaikan banyak muncul di sana. Tetapi kita harus juga tahu hadis Nabi SAW mengisyaratkan bahwa penyimpangan-penyimpangan pemikiran, karena memang bebas di sana, penyimpangan-penyimpangan pemikiran juga bermunculan dari sana. Wallahu musta'an. Dan ini yang perlu kita pahami. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masdar.